Kesimpulan yang ketiga, para sahabat ni ada dekat para sahabat ni ada benda yang istimewa. Apa dia? Satu, husnuzan. Dia berbaik sangka sama-sama dia. Dia baik sangka. Walaupun orang main report dekat dia, kata ni macam mana ni? Sayyidina Osman, sewaktu berada di Mina, dia sembahyang tamam. Zuhur dia buat 4, sedangkan Nabi buat 2. Asar dia buat 4, sedangkan Nabi buat 2. Aisyah dia buat 4, sedangkan Nabi buat 2. Bila orang main beritahu dekat dia benda tu, dia walaupun dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi last sekali dia kata apa? Aku harap sama ada 4 ataupun 2 diterima Allah Subhanahu wa taala. Dia baik sangka sama-sama dia. Dan daripada hadis ni juga dapat kita faham bahawa sahabat-sahabat Nabi ni ada satu sifat. Apa dia? Belapang dada. Walaupun report mai dekat dia kata Osman bin Affan buat belain daripada Nabi buat, tapi dia lapang dada. Tak mungkin Osman tak tahu benda ni. Kalau Osman buat, mesti ada penjelasan dia. Dia lapang dada dengan apa yang dibuat oleh Osman. Dia tak dandan kata Osman salah. Kesimpulan yang keempat, kalau boleh kita simpulkan, hari ini tak ada satu orang manusia dalam dunia hari ini yang tahu semua benda. Tak ada seorang pun manusia dalam dunia hari ini yang tahu semua benda. Walaupun dia alim dalam ilmu hadis, ada benda dia tak tahu. Walaupun dia alim dalam bidang fiqh, ada benda dia tak tahu. Walaupun dia alim dalam ilmu agama, ada benda yang dia tak tahu. Walaupun dia alim dalam bahasa Arab, ada benda dia tak tahu. Apa dia? Manusia hari ini, tak ada seorang manusia yang hidup pada hari ini yang tahu semua benda. Pasal apa? Pasal hadis yang kita baca, sahabat Nabi pun ada yang tak tahu semua benda. Kesimpulan juga, apa dia? Sepanjang zaman akan berlaku aktiviti fitnah memfitnah. Sepanjang zaman akan berlaku. Orang sehebat Sayyidina Osman bin Affan pun difitnah. Kalau kita tengok balik cerita Osman bin Affan, di antara fitnah yang kena dekat dia setahun sebelum dia dibunuh, ini hadis yang kita baca ni. Dia dituduh sebagai menyalahi ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan Osman bin Affan dilantik jadi khalifah pada 23 Hijrah. Dia dilantik menjadi khalifah 23 Hijrah. Selepas wafat Nabi, Sayyidina Abu Bakar naik. Abu Bakar memerintah negeri 2 tahun 3 bulan. Mati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, naik Sayyidina Umar memerintah 6 tahun. Mati Sayyidina Umar, naik Sayyidina Osman. Dialah satu-satunya khalifah di dalam kalangan Khulafa Ar-Rashidin yang memerintah paling lama, iaitu 11 tahun 11 bulan. Kemudian naik Sayyidina Ali bin Abi Talib memerintah 9 tahun. Total jumlah zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin antara 29 ke 30 tahun. Oleh kerana Osman satu orang khalifah yang memerintah paling lama, maka isu cukup banyak zaman dia. Sebahagian ahli sejarah kata 12 tahun Osman memerintah, 11 tahun 11 bulan. 12 tahun dia memerintah, 6 tahun aman damai, 6 tahun start jadi huru-hara. Start dah. Fitnah dah mula start. Orang sehebat Sayyidina Osman bin Affan, hebat tuan-tuan. Perang Tabuk. Perang Tabuk jadi ketika Madinah dalam keadaan inflasi. Inflasi maksudnya apa? Barang tak ada. Bila barang tak ada, harga mahal. Barang tak ada. Siapa nak kena bayar mahal baru boleh dapat. Inflasi jadi Perang Tabuk. Siapa nak menanggung biaya ataupun perbelanjaan Perang Tabuk? Nabi bangkit berdiri di depan semua sahabat. Nabi buka satu peluang kepada sahabat. Siapa rasa dia nak pahala lebih, bantu kita untuk sediakan persiapan untuk Perang Tabuk. Uthman bin Affan yang kena fitnah ni, dia bangkit, dia bagi 950 ekor unta. Dia ada duit. Dia bagi 50 ekor kuda. Dia bagi 1000 dinar duit dia untuk tujuan perang Tabuk. Masa mula-mula hijrah daripada Mekah ke Madinah, kita dah baca dah hadis ni di masjid ni dulu. Madinah tak ada satu pun telaga yang air dia boleh diminum. Melainkan semua air telaga yang ada di Madinah rasa masin. Kecuali satu saja, dia panggil Bi'rurumah. Itu saja satu-satunya telaga air dia sedap diminum. Nabi bangkit berdiri. Nabi kata, siapa di kalangan hampa yang ada duit lebih, tolong beli telaga ni. Bi'ru maksudnya telaga. Nama telaga tu Rumah. Siapa ada duit, beli dan infak untuk orang pakat-pakat minum. Uthman bangkit berdiri, ambil duit poket dia beli. Satu orang manusia yang macam ni punya hebat, menjelang akhir pemerintahan dia, tahun 34 Hijrah, tuduhan demi tuduhan dilempak pada dia. Uthman dituduh satu orang yang buat kerja menyalahi agama apabila dia memerintahkan Quran dibakar. Membetul, masa dia jadi khalifah, dia suruh bakar sebahagian Quran. Perbuatan dia itu dijadikan isu oleh musuh politik dia. Uthman bakar Quran. Siapa dengar pun, orang tak semayang dengar pun marah. Macam kita hari ni lah, orang pihak abang kata, hang tunggu apa lagi? Mereka bakar dah masjid Padang Temusu. Allahu Akbar. Jemaah pun tak main. Ni, takbir ni jemaah pun tak main. Tapi marah orang bakar masjid ni. Bila orang beritahu, kata Uthman bin Affan bakar Quran, marah orang dekat dia. Dia dituduh, hadis yang kita baca tadi, menyalahi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika buat haji masa di Mina pada 8 Zulhijjah, Nabi sembahyang Zuhur, Asar dan Aisyah 2 rakaat, tetapi dia buat 4-4-4. Dia menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dituduh kepada dia, ditohmah dia dengan tuduhan yang macam tu. Dia dituduh, kata semasa pemerintahan dia, dia susun adik-beradik dia memegang jawatan penting di dalam kerajaan. Dia mengamalkan nepotism, orang hari ini kata. Semua adik-beradik dia, tengok orang ni adik-beradik dia, adik-beradik dia, adik-beradik dia. Itu juga satu isu yang memakan diri Uthman bin Affan. Uthman bin Affan dituduh memberi lebih privilege, keistimewaan kepada Bani Umayyah. Bani Umayyah, kita belajar sejarah Islam dulu. Tokoh Bani Umayyah siapa dia? Muawiyah bin Abi Sufyan. Di mana perkampungan Bani Umayyah pada masa itu di mana? Kalau kita pergi Madinah hari ini, dekat Masjid Ijabah. Arah kiblat Masjid Nabawi itu, dia pergi ke belah kanan, condong macam tu. Tak sampai 1 kilometer. Di situ perkampungan Bani Umayyah. Itu asal keturunan Sayyidina Uthman bin Affan. Dia keturunan Bani Umayyah. Bila dia jadi khalifah, dituduh. Kata dia bagi banyak keistimewaan kepada Bani Umayyah. Orang yang bangkit mempertahankan Uthman daripada tuduhan-tuduhan ni ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ali bangkit, Ali bagi tahu. Dia kata betul, memang Uthman bakar Quran. Tapi Quran yang Uthman bakar itu adalah Quran yang disahkan, ada kekeliruan. Uthman kutip Quran-Quran, distandardizekan menjadi mushaf Uthmani. Hak tu saja yang Uthman suruh pakai. Hak lain dia musnahkan. Pasal apa? Pasal kalau dibiarkan, benda tu mengelirukan orang tentang Quran ni. Maka dia bakar hak mana yang ada kekeliruan, yang salah tulis dan sebagainya, dia bakar. Dia jadikan Quran satu mushaf 30 juzuk. Yang ni saja dia kata kita pakai. Perbuatan dia bakar Quran yang ada kekeliruan itu, di-highlight kata Uthman bakar Quran. Nampak tuan-tuan? Ini yang kata politik. Ini politik. Bila A tak suka dekat B, Walaupun B buat betul, dia akan pusing bagi orang tak suka dekat B. Pasal apa? Inilah politik. Osman bin Affan buat benda betul. Tetapi dia highlight, dia kata, Osman bakar Quran. Woi, orang marah dekat dia. Ali bangkit, Ali beritahu. Sayyidina Ali kata, Osman memang betul bakar Quran. Tapi Quran apa yang dia bakar? Quran yang ada kekeliruan. Dan Osman arahkan rakyat pakai mushaf Osmani yang disahkan betul. Ali bangkit beritahu, pasal apa Osman semasa berada di Mina, masa buat haji, dia sembahyang Zuhur, Asar dan Aisyah tamam, 4-4-4 rakaat, walaupun Nabi buat 2-2-2. Ali bangkit beritahu. Ali kata pasal apa? Pasal Sayyidina Osman bin Affan bercadang selepas daripada haji, dia nak duduk lagi di Mekah sebelum balik ke Madinah, maka dia tidak jadi musafir. Safar dia, musafir dia terputus. Pasal apa? Pasal dia niat dia nak duduk lama di Mekah baru nak balik ke Madinah. Maka kerana tu di Mina dia sembahyang tamam. Pasal dia nak duduk lagi selepas habis musim haji. Ali bangkit bagi penjelasan kepada orang benda ni. Ali kata pasal apa Osman lantik adik-beradik dia menduduki jabatan-jabatan dan jawatan-jawatan penting dalam pentadbiran dia. Pasal apa? Pasal kebetulan adik-beradik dia layak. Dia lantik bukan kerana adik-beradik, tapi dia lantik kerana kelayakan. Ini yang kata musuh politik, dia tak kira dah hang layak tak layak, yang ni poin aku nak tembak hang, dia tembak. Macam mana jadi zaman tu, duk jadi lagi lah ni, duk jadi lagi sampai lagi tak kiamat, benda ni akan menjadi modal politik. Osman kena dah tuduhan nepotism, dia dah kena dah. Ali bangkit, Ali pertahankan Osman. Ali kata betul memang Osman lantik adik-beradik dia, tapi adik-beradik yang layak. Kalau hampa dapati ada orang lebih layak daripada adik-beradik dia yang dia lantik, bagitahu. Osman tak ada masalah untuk ganti dengan orang yang lebih layak. Kamu dengarlah. Osman, nepotism. Dan tuduhan yang mengatakan dia mengutamakan Bani Umayyah di dalam pentadbiran dia. Sayyidina Ali jawab, hampa bukan tak kenal Sayyidina Osman, dia orang kaya. Kalau ada di kalangan rakyat keturunan Bani Umayyah yang dibantu, dia tidak bantu dengan duit rakyat, dia bantu dengan duit poket dia. Ali beritahu dekat siapa nak percaya. Sebab apa? Sebab kemarahan kepada Osman sudah berada di puncak. Tahun 35 Hijrah, dia diserang. Rumah dia dikepung. Dan akhirnya pada hari Khamis 16 Zulhijjah 35 Hijrah, dia dibunuh. Isteri dia yang bernama Nailah, dia ada di pintu rumah, tahan orang daripada pemberontak, daripada Mesir. Tahan, tak mau bagi masuk dalam rumah, nak pergi bunuh laki dia. Isteri dia putus semua jari. Osman bin Affan tak pernah pakai seluar. Pada hari itu dia pakai seluar. Bila orang tanya dia, isteri dia tanya dia, dia kata, abang tak pernah pakai seluar, pasal apa hari ini pakai seluar? Dia kata, aku takut kalau orang serang aku saat lagi, terselak pakaian aku, nampak aurat aku. Waktu dia dibunuh, tangan dia pegang Quran. Dan dia dibunuh ketika dia sedang berpuasa. Orang macam ni, kerana fitnah, kerana tohmahan jahat, akhirnya dia mati dalam keadaannya macam tu. Dikebumikan pada hari Jumaat, umurnya nak 80 tahun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu yang nak diceritakan oleh hadis ni kepada kita, tentang bagaimana fitnah boleh merosakkan satu orang yang berhati mulia, yang berkedudukan tinggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah baca satu hadis cerita tentang satu sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas di masjid ni. Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang sahabat yang dijamin syurga. Ketika Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah, Umar lantik dia jadi governor di Kufah. Semasa Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur di Kufah, ada orang tak suka kat dia. Ini normal, tuan-tuan. Siapa pun, kita kata dalam konteks politik Mesir, Anwar Sadat jadi presiden, orang tak suka dekat dia, berakhir dengan kena tembak. Dan sememangnya pun dia zalim dan kejam. Naik Hosni Mubarak, serupa juga, nama dia saja macam Ramadan Al-Mubarak. Tapi dia tidak membawa berkat kepada bumi Mesir. Bahkan dia menjadi sekutu kuat Amerika yang menjaga kepentingan Israel di sebelah negeri dia. Selama 40 tahun Mesir dikongkong dan dikuasai oleh jahat-jahat ni. Tiba-tiba menang Ikhwan Muslimin menjadi presiden Mesir untuk pertama kalinya. Tuan-tuan jangan dibuai mimpi indah. Kata dia ni naik selesai semua masalah. Lain masalah nanti mai. Dia baik, dia bagus, tapi musuh dia akan merosakkan dia. Musuh luang Amerika takkan lepas dia. Israel yang sempadan ni pada terdedah kepada macam-macam attack daripada negara Islam takkan lepas dia. Mereka akan create macam-macam cerita dengan menggunakan media antarabangsa untuk nak menjahanamkan Dr. Mursi ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, siapa naik pun musuh akan menjatuhkan dia. Sa'ad bin Abi Waqqas jadi governor di Kufah. Penduduk Kufah secara umumnya suka dia, segelintir tak mau dia. Maka hak segelintir ni aktif. Dia bergerak ke sana sini, perosak nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi adalah hadis riwayat daripada Jabir bin Samurah. Dia kata, syaka ahlul kufah sa'adan ila Umar bin al-Khattab radhiyallahu an. Fa'azalahu wasta'amala alaihim ammara. Fasyakau hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli. Hadis kata. Penduduk Kufah sebahagiannya duk mengadu cerita kata Sa'ad bin Abi Waqqas tak bagus. Sampai ke pengetahuan khalifah pada masa itu Umar Al-Khattab. Umar bila dengar orang duk mai komplain kata governor yang dia lantik tak bagus, dia gantung jawatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Walhal Umar bukan tak tahu Sa'ad ni orang bagus. Nabi sudah bagi jaminan syurga untuk dia. Tapi kerana ada komplain, Umar tak mau fitnah ni semakin melebar, semakin meluas, dia gantung jawatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia lantik Ammar diganti tempat Sa'ad bin Abi Waqqas. Fasyakau hatta zakaru annahu la yuhsinu yusalli. Aduan mereka terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas ni melarat sampai ke tahap mereka kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni semayang tak betul. Melampaulah. Satu sahabat yang Nabi jamin syurga, mereka kata semayang tak betul. Umar Al-Khattab sebagai khalifah cerdik, dia faham benda ni. Dia kata ni nampak something wrong somewhere. Ini nampak cerita ni nak jadi katun. Maka dia panggil Sa'ad bin Abi Waqqas mai dekat dia. Sementara dia gantung jawatan bagi orang lain pergi, dia panggil Sa'ad bin Abi Waqqas mai. Dia kata, Sa'ad, hang tahu tak apa penduduk Kufah kata dekat hang? Dia kata, hang semayang pun nampak tak apa nak elok. Sa'ad bin Abi Waqqas bila dengar, dia kata, wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, dia kata dekat Sayyidina Umar, aku jadi governor di Kufah, aku semayang dengan penduduk Kufah, aku semayang macam mana Nabi semayang. Dia kata. Aku dididik oleh Nabi, aku masuk Islam di tangan Nabi, aku selama ni reti Islam daripada ajaran Nabi. Aku ajak mereka, aku semayang dengan mereka macam mana yang Nabi buat. Ma akhrimu anha, aku tidak kurangkan sikit pun daripada yang Nabi buat. Sampai dia kata, usalli salatal isya fa arkudu fil ulayaini wa ukhifu fil ukhrayaini. Sampaikan dia kata, aku ikut Nabi semayang ni, cara Nabi semayang ni, sampai ketika aku mengimamkan sembahyang isya, rakaat dua yang mula aku panjangkan dan rakaat dua yang akhir aku ringankan. Itu sunnah. Nabi kalau jadi imam, rakaat pertama panjang. Panjang dalam erti kata apa? Bagi dan orang yang batal ayat semayang nak pergi ambil ayat semayang. Bagi orang yang main lambat nak tungkat motor, nak berambat masuk main ni jangan sampai terbalik motor, nak berabut masuk. Nabi dia bagi time. Dia bagi time. Nabi buat lagu tu, Sa'ad bin Abi Waqqas kata, aku pun buat lagu tu. Bukan soal-soal lain. Soal lain besar ni, soal kecil aja. Soal kecil ni, Nabi dua rakaat yang pertama, rakaat satu, rakaat kedua, Nabi bagi panjang sikit. Aku pun buat lagu tu. Di mana yang kata tak kena semayang aku ni? Yang kata la yuhsinu yusalli. Yang kata semayang tak elok ni, tang mana? Dia kata. Dia kata dekat Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar dengar penjelasan dia. Umar kata dekat dia, zalika dhannu bika ya Aba Ishaq. Umar kata kalau begitu depa saja buruk sangka dekat hang. Umar kata aku percaya hang, jangan takut. Umar hantar orang-orang dia, pasukan daripada pejabat khalifah untuk pergi ke Kufah dan dia suruh Sa'ad bin Abi Waqqas pergi sekali. Hang pergi sekali dengan pegawai-pegawai aku ni. Depa ni akan pergi kepada penduduk Kufah interview seorang-seorang. Apa kata depa terhadap governor depa? Sa'ad bin Abi Waqqas pergi. Bila jumpa ni yang kata rakyat jelata ni pergi jumpa, pergi tanya macam mana governor kita. Semua puji. Kata bagus. Wa yusnuna ma'rufa. Semua puji. Kata governor kami Sa'ad bin Abi Waqqas macam ni. Bagus dia. Sehinggalah kata dalam hadis tu, hatta dakhala masjidan li Bani Absin. Sehinggalah sampai di satu masjid, masjid Bani Absin. Bangkit satu laki-laki yang bernama Usamah bin Qatadah. Bangkit. Rupanya dia ni yang jahat. Yang bertanggungjawab di dalam menyebarkan fitnah terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Jumpa dia ni di masjid Bani Absin. Semayang juga kaki fitnah ni. Semayang juga. Jumpa dia di masjid. Dia bangkit berdiri. Dia terus kata dekat pasukan yang main ni, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas, dia tak kenal. Kata inilah orang yang dia duk maki ni. Dia tak kenal. Dia bercakap depan orang macam dia kenal sangat Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Dia condemn habis-habisan. Sa'ad bin Abi Waqqas main berdiri depan dia, dia tak kenal. Selalu orang jahat ni dia macam ni lah. Dia bercakap ni macam dia duk ada di tempat kejadian tu. Padahal dia pun tak tahu apa pun. Dia buat cerita. Di depan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ni bangkit berdiri. Dia kata kalau hampa nak kenal Sa'ad bin Abi Waqqas, fa inna Sa'dan la yaqsimu bisawiyah wa la ya'dilu fil qadiyah. Dia kata aku nak bagi tahu dekat hampa, Sa'ad bin Abi Waqqas, gubernur tak guna kami ni, dia ni kalau dalam hal mengagih-agihkan pemberian kepada rakyat, dia tidak akan berlaku adil. Dia tidak sama di dalam agihan. Dia ada pilih kasih. Wala ya'dilu fil qadiyah. Dan dia dalam hal menjatuh hukum, dia tidak pernah adil. Dia bercakap ni di depan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tak kenal. Qala Sa'ad. Sa'ad tu ada depan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, wallahi la ad'uwanna bisalasin. Dia kata, demi Allah, aku nak minta kepada Tuhan tiga perkara untuk hang. Dia kata. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata depan ni, depan syekh yang kata Usamah bin Qatadah, yang duk pejahanam nama dia. Wallahi, dia kata, demi Allah, la ad'uwanna bithalathin. Aku nak minta dekat Tuhan tiga benda untuk aku. Dia kata, Allahumma in kana abduka hadha kaziban. Dia kata, ya Allah, kalau syekh ni pembohong, dia kata. Dia tuduh kata aku ni dalam memberi agihan tidak adil, dalam menjatuhkan hukum tidak adil. Kalau sekiranya in kana abduka hadza kadziban, ni kalau dia ni hamba engkau ya Allah yang ni, dia ni kalau dia bohong, qama riyaan wa sum'ah, dia bakit berdiri duk bercakap duk berjatuh nama aku kerana riak, nak tunjuk kepada orang kata dia berani kata dekat aku, wa sum'ah, dan kerana sum'ah nak tunjuk dia berani cakap. Fa'atil umrah. Aku minta kepadamu, ya Allah, bagi panjang umur dia ni. Hai? Dia bukan minta mati. Dia minta panjang umur. wa atil faqrah, tetapi panjangkan umur dia dalam kefakiran miskin. Ya kata. Wa arifhu bil fitan, bahkan rintangi hidup dia dengan fitnah yang berbagai-bagai. Dan dia ni hidup dalam keadaan terfitnah. Wa kana ba'du, kata rawi hadis ni Jabir bin Samurah, dia kata betul apa yang disebut oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu, iza su'ila yaqul syaikhun kabir maftun asabatni dahwatu sa'. Betul, dia panjang umur, dia jadi sasau, nyanyuk, duk melilau macam orang gila. Bila orang tanya dia, dia sendiri habaq. Syaikhun kabir maftun, aku ni satu orang tua yang sudah kena fitnah. Dia kata, asabatni da'watu Sa'ad, telah menimpa aku doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata rawi hadis ni, wa innahu la yata'arradu lil jawari fit turuq yaghmizuhun. Dia ni kelihatan mengayau-gayau di atas jalan, mengganggu perempuan yang berjalan di jalan. Itu dia. Dia jadi macam tu. Ini yang dikatakan apa? Akibat daripada fitnah. Kalau Uthman bin Affan difitnah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun difitnah. Orang yang melakukan kerja fitnah ini belum tentu hidup depan ni boleh jadi elok ataupun tak elok. Belum tentu. Nah, jadi nasib tak baik orang yang dia fitnah, angkat tangan minta kepada Allah, Allah makbul doa orang yang kena fitnah, orang yang kena zalim ini, jadilah dia macam yang diminta oleh orang yang kena fitnah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi daripada hadis yang kita baca tadi, dapatlah kita faham bahawa apa? Hindarkan diri daripada melakukan fitnah-fitnah yang keji ini, kerana dia boleh memakan diri. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2, muka surat 140, muka surat 140, bab ma yaqul inda iftitahi salat, iaitu bab yang datang pada menyatakan apa yang dikatakan ketika mula sembahyang. Cerita tentang selepas daripada takbiratul ihram nak baca apa. Begitu. Kan kita bulan lepas kita dah baca cerita tentang takbiratul ihram. Malam ni apa yang nak jadi selepas takbiratul ihram? Ketahuilah saudaraku, bermula barang yang hendak dibicarakan di dalam bab ini ialah apa-apa yang kita baca di antara takbiratul ihram dengan Fatihah. Selepas takbir Allahu Akbar, sebelum Fatihah nak baca apa? Maka telah masyhur iaitu membaca doa iftitah. Kemudian daripada itu mengucapkan ta'awuz. Okey, lepas Allahu Akbar kita baca doa iftitah. Lepas habis doa iftitah, sebelum membaca Fatihah disuruh kita ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dalam mazhab Syafi'i sunat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim, baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam mazhab Syafi'i sunat. Dalam mazhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal, dia wajibkan ta'awuz pada rakaat yang pertama sahaja sebelum membaca Fatihah. Wajib. Jadi maknanya apa? Ta'awuz ini, a'udzubillahi minasyaitanirrajim ini, jangan tinggal. Walaupun sekali dalam satu sembahyang. Lepas iftitah, sebelum baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lepas itu, sekali lagi, habis Fatihah, nak baca surah, baca bismillah saja, tak apa dah. Sebab apa? Kita dah mulakan tadi ini dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jangan tak baca langsung. Sebab apa? Sebab perintah ta'awuz ini, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim ini sabit daripada hadis. Bila ada perintah daripada hadis, ulama dia main dua pendapat saja. Satu kata wajib, satu kata sunat. Jadi baca itu lebih selamat. Tapi kalau orang tanya, dia tiap-tiap kali dia nak baca. Habis doa iftitah, dia a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Sekali lagi nak baca surah pun, dia a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca surah. Sekali lagi rakaat kedua, sekali lagi a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah. Lepas tu a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca surah. Boleh tak boleh, tiap-tiap kali nak baca Quran, nak baca Fatihah, nak baca surah, dia mulakan dengan ta'awuz. Boleh tak boleh? Jawab dia boleh. Tidak jadi satu kesalahan, bahkan sebahagian ulama kata sunat. Tak baca langsung, itu yang dibahaskan oleh ulama. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata sunat. Tapi ada mazhab yang mewajibkan dia. Baik. Dia kata, maka doa iftitah itu telah datang beberapa riwayat hadis. Ada macam-macam lafaznya. Ada macam-macam lafaz tentang iftitah ini. Kata At-Tirmizi telah menyebut ia di dalam bab ini akan lafaz yang tiada masyhur di dalam mazhab kita Syafi'i. Ni Imam Tirmizi bawa mai dekat kita ni bacaan iftitah yang kurang popular. Tapi ini ada di dalam hadis. Sungguh pun katanya banyak orang mengamalkan dia. Maka kemudian daripada telah diterangkan barang yang dikeluarkan oleh Tirmizi di dalam bab ini, diiring pula dengan barang yang dikeluar oleh Syafi'i dan lainnya. Lah ni dia kata dia nak bawa mai hadis Imam Tirmizi dulu. Sat lagi dia nanti beritahu Imam Syafi'i suka iftitah yang macam mana. Dia kata. Sebagaimana maklum kepada kita orang Syafi'i mengamalkannya. Kata Tirmizi an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah bil lail kabbara. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun ia daripada tidur untuk sembahyang malam. Ha, ini kita dah masuk bulan Syaban tuan-tuan. Saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan, rajin-rajinkan bangkit untuk tahajud. Ni kita nak masuk dah ni, Ramadan around the corner. Dekat sikit lagi kita nanti masuk Ramadan. Syahrun Mubarak. Nabi kata satu bulan yang penuh berkat. Nak cerita tak tahu. Tapi inilah satu-satunya bulan yang menjadi bonus kepada satu tahun yang Tuhan bagi kat kita. Yang siapa beribadat di dalam dia digandakan pahala. Jangan miss benda ni. Kalau boleh, hal lepas-lepas kita berazam, akhirnya terbarai tengah jalan. Hal lepas-lepas. Bulan puasa yang lepas-lepas azam. Aku kalau boleh sepanjang Ramadan ni tahajud tak mau miss. Azam. Seminggu ya dia buat. Lepas tu gagal untuk bangun. Bukan sahaja gagal untuk bangun bersahur. Gagal untuk tahajud sekali. Dengan tahajud tak buat, dengan syok pun tak pakai ambil tiket ekspres. Lepas sembahyang Isya, dia makan cukup-cukup, pesan kat bini dia, yang nugerak aku pun nak tidur terus sampai pagi esok. Sayang tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Nabi kata, inna fis sahur barakah. Kerana pada sahur itu, ada keberkatannya. Berkat, satu kalimah, satu word, yang kita boleh sebut. Tapi kita tak tahu nak explain macam mana. Berkat. Boleh sebut. Berkat, berkat, berkat. Ustaz tolong doa sikit anak saya bagi dapat berkat. Ustaz ni tolong sat mai rumah saya. Saya baru beli rumah baru. Ustaz masuk mai pijak rumah pun tak padat. Saya nak ambil berkat. Apa dia berkat tu? Tak ada. Allah boleh bagi berkat ni dalam rupa yang Allah saja yang tahu. Duit gaji, duit pendapatan, duit apa dia bagi dekat kita tak banyak mana. Tapi rumah tangga ni bahagia, tak tahu nak apa. Anak lima orang, lima-lima orang dengar cakap, tak tahu nak apa. Anak lima orang, lima-lima kasih sayang dekat kita ni tak berbelah bagi, tak tahu nak apa. Nak cerita ni kata berkat ni tak tahu nak apa. Berkat bukan duit banyak berkat. Orang duit banyak pun ada rumah dia tak berkat. Berkat ni tak tahu nak apa. Berkat ni ada di dalam sahur. Di antara tempat yang Allah menjanjikan berkat ni apa dia? Sahur. Jangan tak bangkit sahur dalam bulan puasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis yang kita baca ni dia kata apa? Dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salat bil lail kabbara. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bangkit nak sembahyang tahajud tengah malam, Nabi mulakan sembahyang dia dengan takbir. Memulai Nabi akan sembahyangnya dengan mengangkat takbiratul ihram. Summa yaqul subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Itu salah satu daripada contoh bacaan doa iftitah yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya maha suci engkau ya Tuhan daripada sebarang kekurangan, dan dengan kepujian engkau, dan maha suci nama engkau, dan maha tinggi kekayaan engkau, dan tiada Tuhan lain daripada engkau. Itu salah satu. Kalau kita nak baca hak ni pun tidak salah, kerana bacaan ini sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambung hadis dia kata summa yaqul Allahu akbaru kabira. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca tasbih, iaitu membaca Allahu akbar kabira. Sehinggalah habis doa iftitah itu. Baru Nabi baca, hak kita duk baca. Dan kita lah ni lepas Allahu Akbar, terus Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Tak baca macam hak dibawa contoh kepada kita tadi. So bacaan yang kita duk buat hari ini juga ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yaqul, kata hadis tu, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Maksudnya kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah, maka Nabi baca ta'awuz. Tapi bacaan Nabi di antaranya Nabi baca a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim dan ila akhir. Itu juga dibaca oleh Nabi sebagai ta'awuznya. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan daripada Aisyah dan daripada Abdullah bin Mas'ud dan Jabir dan Jubair bin Mut'im dan Ibni Umar. Banyak sahabat meriwayatkan hadis yang kita baca tadi. Baik, doa iftitah dan amal orang padanya. Kata Imam At-Tirmizi, dan bermula hadis Abu Sa'id itu lebih masyhur daripada hadis pada ini bah. Dan sesungguhnya telah mengambil satu kaum daripada ahlul ilmi dengan ini hadis. Dan ada pun kebanyakan daripada ahlul ilmi berkata mereka itu dengan barang yang diriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam baca subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Dan diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab dan Abdullah bin Mas'ud, dan bermula amal atas ini hadis di sisi kebanyakan daripada ahlul ilmi. Itu contoh-contoh bacaan. Tonton tengok bawah tu, doa iftitah dan lafaz yang masyhur dia kata. Dan inilah doa iftitah yang sahih, yang riwayatnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ittifaq ulama. Kata Imam Syafi'i, telah diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memula ia akan sembahyang, Nabi baca wajjahtu wajhiya lillazi fatarass samawati wal ardh. Nabi mula tonton. Nabi tak mula tang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nabi tak mula tonton. Sebaliknya Nabi mula tang lepas takbir Allahu akbar wajjahtu wajhiya lillazi fatarass samawati wal ardh. Ini satu riwayat. Dan inilah bacaan yang paling disukai oleh Imam Syafi'i. Ha, jadi hak kita duk buat ni bukan hak Imam Syafi'i suka. Tapi salah tak? Tak salah. Tapi Imam Syafi'i lebih suka yang ni. Takbir Allahu akbar wajjahtu wajhiya lillazi fatarass samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Imam Syafi'i suruh tukar bantu wa ana minal muslimin. Dia suruh tukar bantu. Kemudian sambung lagi hak ni yang Imam Syafi'i suka. Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik anta rabbi wa ana abduk ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفرها إلا أنت وأهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك إلى آخر panjang-panjang-panjang. Kita panjang-panjang tak mah. Kita mau pendek-pendek punya. Guys, jadi hak pendek dia apa dia? Hak lagu kita duk baca lah ni. Ataupun sekerat di bahagian awal juga ada riwayat daripada hadis. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Tekat tu ya. Itu satu riwayat. Satu riwayat hak ni. Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh, tapi panjang lagi. Hak ni hak Imam Syafi'i suka. Dia kata. Baik. Hak lagi kita suka. Apa dia? Iftitah pun tak baca. Yang tu kita. Yang tu kita. Iftitah pun tak baca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cantik. Sampai waladdallin surah pun tak baca. Allahu Akbar. Rukuk saja. Itu hak imam kita ni juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, doa iftitah dan apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Umm, kemudian daripada telah didatangkan hadis itu. Kata Imam Syafi'i, dan dengan inilah aku kata dan aku suruh dan aku suka bahawa mendatangkan ia dengannya. Ni hak tadi ni. Hak panjang, panjang lebar tu, Imam Syafi'i kata hak itulah yang aku suka. Sebagaimana diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada ditinggalkan daripadanya suatu pun dan dijadikan tempat wa ana awwalul muslimin itu dengan kata wa ana minan muslimin. Hak tadi ni. Imam Syafi'i kata aku suka yang ni. Kata Imam Syafi'i, maka jika menambah padanya oleh seseorang akan sesuatu atau dikurangkannya akan sesuatu, nescaya aku makruhkannya tetapi tidak perlu ulang baca. Ni hak dia cadangkan panjang tadi tu, dia kata ikut macam tu. Hak tu aku paling suka. Hampa tu saya duk potong bagi pendek, hampa tu saya duk panjang, duk tambah nak tunjuk champion, tambah bagi panjang lagi pun aku tak mau. Baca macam hak aku habaq tadi. Hak tu yang aku paling suka, Imam Syafi'i kata. Tapi malangnya kita tak apa suka. Sebab pasal panjang. Begitu. Baik. Dia kata dan tiada ulang kalau sekiranya tinggal iftitah dan tiada sujud bagi sahwi dan sebagainya. Sama ada menyengajakan ia akan yang demikian itu atau lupa ataupun jahil dia akan dia tak kisah. Masyfi kata kalau satu orang saja tak mau baca doa iftitah, semayang dia sah, tidak perlu ulang. Tapi Imam Syafi'i kata aku tak suka orang hak penyegan macam ni. Dia tak suka. Baik, masalah. Doa iftitah lupa baca apa hukumnya? Ini tak payah baca lah. Memang tak ada apa lah. Sebab baca pun tak salah. Tak baca pun tak salah. Cuma siapa baca dapat pahala lebih. Jadi kalau sekiranya tak baca apa hukum dia, sembahyang dia sah juga. Tidak ganggu ibadat sembahyang dia. Baik, di bawah tu, doa iftitah bagi imam ataupun bagi makmum. Yang ni pun tak payah baca. Pasal apa? Pasal dua-dua sekali. Imam pun sunat baca, makmum pun sunat baca doa iftitah. Tuan-tuan tengok bawah sekali. Ha, di peringkat yang sama tu lah dia kata apa? Kata Imam Syafi'i. Dan dibaca akan doa iftitah itu pada sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Imam Syafi'i kata jangan tinggal iftitah ini. Baik, masalah dia kata mengucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim mengiringi doa iftitah dan hukumnya. Dia kata dalam hadis itu menunjukkan Nabi ada mengucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim dahulu daripada baca Fatihah. Nabi pesan dalam hadis ini dan Nabi sebut habis kita baca doa iftitah sebelum baca Fatihah mulakan Fatihah dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kata Imam Syafi'i, ya adalah aku beralaskan hadis itu. Bahkan beralaskan ia kepada Quran. Imam Syafi'i kata, aku lebih suka berpegang kepada dalil Quran. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, firman Allah azza wa jal, fa'idha qara'tal Quran, fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Perintah Quran lagi jelas. Apa dia? Apabila kamu hendak baca Quran, maka hendaklah minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kena rejam. Quran sendiri sebut, siapa nak baca Quran, mulakanlah dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi bila kita semayang, lepas takbiratul ihram, kita baca iftitah. Lepas iftitah, kita nak baca Fatihah. Fatihah itu Quran. Jadi bila nak mula baca Fatihah, mulakanlah dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Perintah ini bukan perintah hadis sahaja, kata Imam Syafi'i, bahkan Allah suruh dalam Quran. Maka itu lebih kuat lagi. Maka siapa yang nak baca Quran, tak kira dalam semayang ataupun di luar semayang, jangan lupa mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, kemudian datang, kalau didatangkan pula oleh Imam Syafi'i, akan beberapa perbuatan sahabat yang demikian itu. Hal keadaan mereka itu akan jadi alasan bagi hukum ta'awuz yang diistimbatkan itu. Kata Imam Syafi'i, sahabat-sahabat Nabi semua bila nak baca Quran, mereka mula dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka amat wajar kita buat macam tu. Baik, masalah mengucap a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bagaimanakah lafaz yang paling afdal? Macam mana? Adalah dalam hadis tadi menyebutkan Nabi baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim. Nabi baca yang tu dalam hadis tadi. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Umm, dan aku suka bahawa diucapkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Imam Syafi'i kata aku suka banyak tu. Bukanlah dia tak suka hadis yang kata Nabi baca a'udzubillahi samiil alim. Bukan. Bukan dia tak suka. Cuma dia rasa lebih suka kalau kita ni baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ringkas. Begitu. Baik. Kata Asy-Syafi'i lagi, dan aku suka disebut a'udzubillahi minasyaitanir rajim ataupun apa-apa kalam yang menunjukkan atas isti'azah. Dia kata lagu hak Nabi baca dalam hadis tadi pun okey, itu pun isti'azah, ataupun a'udzubillahi minasyaitanir rajim itu pun isti'azah. Imam Syafi'i kata bacalah macam mana pun, janji benda tu isti'azah, minta berlindung daripada gangguan syaitan, maka itu baik, dia kata. Dan diucap akan a'udzubillah itu pada awal rakaat yang pertama sahaja. Ini Imam Syafi'i kata. Makna dalam semayang kita empat rakaat tu, a'udzubillahi minasyaitanir rajim sekali aja. Masa rakaat hak mula tadi aja. Itu yang disuruh oleh Imam Syafi'i. Dan suruh itu suruh sunat. Dia kata. Baik. Jika membaca seseorang akan dia ketika memulai pada tiap-tiap rakaat, nak baca Fatihah dimulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, maka itu yang elok. Boleh juga, dia kata. Tak jadi salah tak mana. Begitu. Baik, masalah mengucap a'udzubillah terlupa, apa hukumnya? Tak payah baca. Sebab tahu dah pasal benda tu sunat. Kalau terlupa tak jadi masalah. Cuma kata Imam Syafi'i di dalam Al-Umm, dan jika lupa ta'awuz ataupun jahil tentang perintah ta'awuz itu, ataupun ditinggalkan dengan sengaja, malas nak baca, nescaya tiada atasnya ulang dan tiada sujud sahwi, dan aku makruhkan baginya meninggalkan ta'awuz dengan sengaja. Baca tu sunat. Dan aku suka apabila ditinggalkan, ditinggalkannya pada awal rakaat, bahawa dikatakannya dan dibacakan pada rakaat yang lainnya. Kalau lepas iftitah terlupa a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dah rakaat keempat dah baru teringat, eh tadi aku tak a'udzubillah, rakaat keempat baca pun tak apa, kata Imam Syafi'i. Yang tak bagusnya apa? Tak semayang, itu yang tak bagus. Cerita punya panjang banyak, leleh kawan hadu dengar tak semayang. La ilaha illallah. Kita duk pergi bincang ni pasal ta'awuz ni, duk terang kat dia, dia bangkit nak balik, dia kata apa, dia kata aku mana semayang, dia penat. Ada juga orang macam tu. Nah, baik. Tajuk baru, dia kata bab maja'a fi tarkil jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Ini tajuk kontroversi. Ini tajuk kontroversi. Cerita apa yang diamalkan di Saudi, di Mekah, di Madinah. Kita pergi buat haji, kita pergi buat umrah. Pi Masjid Nabawi ke, pi Masjidil Haram ke, pi Masjid Kuching ke, pi Masjid Pelanduk ke, apakah ada dari sana, imam dia Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia tak bismillah, kita kata. Orang yang baru pi, yang tak pernah tahu, dia jadi, apa ni? Dia kata, ni Wahabi. Dia mula lah. Dia jadi lagu tu. Baik, apa cerita betul-betul tentang Bismillah bagai pelan ni? Ini tajuk dia. Dia kata, bab yang datang pada menyatakan meninggalkan barang, meninggalkan nyaring dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum Abdul Rahman Sudais jadi imam di Masjidil Haram dan dia tidak baca Bismillah dengan jahar. Jahar maksudnya nyaring. Dekat. Ini tajuk dia. Ketahuilah saudaraku, adakah satu orang yang sembahyang itu tidak boleh menyaringkan Bismillahirrahmanirrahim pada sembahyang yang nyaring? Dia bagi satu persoalan dulu. Dia kata, ni cerita betul-betul macam mana ni? Dia kata, betul-betul Bismillah derah ni boleh ke tak boleh? Itu maksudnya. Jadi satu tajuk yang boleh dibesembang di peringkat orang awam yang tak faham ujung pangkai cerita. Pasal apa? Pasal dia pergi satu masjid, ustaz yang mengajar tu, dia marah sungguh dengan Wahabi ni. Jadi dia ni, kita dengar pun macam nak lari balik. Dengar kemarah dia ke Wahabi ni. Tapi bila dia pergi Mekah, dia berimam dengan Imam Wahabi. Ya. Ada juga hak marah sungguh. Dan dia pergi Mekah, dia semayang di hotel. Dia tak pergi semayang di Masjidil Haram. Satu sahabat beritahu kat saya baru ni. Dia tak pergi semayang. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau dia pergi pun dia tak berimam dengan imam tu. Pasal apa? Kebencian dia kepada Wahabi, yang kata Wahabi ni. Sampai dia sanggup tak dapat pahala semayang berjemaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tuan-tuan tengok betapa melulunya sebahagian daripada orang kita hari ini. Sahabat Nabi tak jadi macam tu. Ni haklah ni, hidup jadi lagu tu. Baik, kita tengok apa hal dengan Bismillah derah, Bismillah pelan ni. Dia kata, adakah satu orang yang tak baca derah Bismillah pada semayang yang baca derah? Adakah itu satu kesalahan? Dan bukankah ia satu ayat daripada Fatihah? Bukankah Bismillah itu termasuk di dalam bilangan ayat-ayat Fatihah? Kita bagi kita Bismillah masuk dah? Masuk. Berapa ayat dalam Fatihah ni? 7. Dalam hadis dia kata, sab'un masani. 7. Cuma potong tang mana tu yang nak jadi 7 tu. Bagi kita Bismillahirrahmanirrahim 1. Kira dah. Itu termasuk di dalam ayat Al-Fatihah. Dia tak macam Bismillah bagi surah Al-Baqarah. Bismillah bagi surah Al-Baqarah, Bismillah tak dibilang satu ayat. Tapi dalam Fatihah, Bismillah dibilang ayat. Dibilang satu ayat. Okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2. Ar-Rahmanirrahim. 3. Maliki Yawmiddin. 4. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. Sambung dah. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Itu cara kita bilang. Ada sebahagian lagi dia bilang apa? Bismillah tak masuk di dalam ayat Fatihah. Dia kira alhamdulillahi rabbil alamin 1. Dia pergi jadi 7 tang mana? Last kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 1 ayat. Jumlah berapa? 7 juga. Cuma kita bilang bismillah 1, tang hujung kita cantum. Dia bismillah dia tolak, ujung dia bahagi 2. Jadi sab'ul masani juga. Itu yang menjadi khilaf. Yang tidak sepatutnya membawa kepada pi Mekah tak mau nak berimam dengan tu imam Masjidil Haram. Itu aja isu dia. Itu aja. Kan? Cuba kita baca sini. Dia kata, bukankah ia bismillah itu satu ayat daripada Fatihah? Maka ya saudaraku, di dalam masalah ini amat besar khilaf di antara mazhab kita dengan mazhab lain. Syekh Idris Al-Marbawi abang dah. Di sini dia kata cerita bismillah derah dengan bismillah pelan ni, ini satu khilaf besar di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab lain. Jadi satu hal besar dia kata. Kerana mazhab Syafi'i apabila ditinggalkan Bismillahirrahmanirrahim di barang mana rakaat sembahyang, nescaya tiada sah sembahyang. Itu Imam Syafi'i punya stand, pendirian. Kalau tak dengar bunyi Bismillah dan memang tak baca, sembahyang dia tak sah. Pasal apa? Pasal di sisi Imam Syafi'i, bismillah itu salah satu daripada ayat dalam Fatihah dan mesti baca kuat. Maka kalau tak dengar dan memang tak baca, sembahyang tak sah. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Baik. Dan apabila sembahyang pada waktu yang dinyaringkan bacaan, maka hendaklah dinyaringkan bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah mazhab kita Syafi'i. Itu pendapat Imam Syafi'i. Macam kita duk buatlah ni, inilah yang dikehendaki. Dan mengikut faham Imam Syafi'i macam ni. Baik. Dan ada mazhab yang tiada memasukkan bismillahirrahmanirrahim itu sebagai satu ayat daripada Fatihah. Yang ni masalah dia. Okey. Maka tiada dinyaringkan dia pada sembahyang yang nyaring. Kerana bismillah bagi dia tidak dianggap satu ayat. Alhamdulillah itu baru ayat pertama. Maka bila dia nak sembahyang, tang baca Fatihah, sembahyang subuh, maghrib, insya, sembahyang yang baca derai. Oleh kerana bismillah tidak masuk di dalam ayat Fatihah, maka baca tapi pelan. Kan? Dia takbir Allahu Akbar. Dia baca doa iftitah. Lepas itu, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia derai. Dia bismillah dah? Dia bismillah. Tetapi dia baca pelan. Pasal apa dia baca pelan? Pasal bagi dia, bismillah tidak termasuk di dalam bilangan 7 ayat Al-Fatihah. Itu saja beza dia. Yang tidur nak bergaduh, pasal apa? Nampak, tuan-tuan? Yang jahat ni, siapa dia, tuan-tuan? Yang jahat ni, orang macam saya lah, ustaz ni. Jahat. Dia mengajar, dia mengapi-apikan benda ni. Bagi orang yang dengar ni, benci. Tak tahu apa benda yang dia pergi marah tu. Tak. Tapi bila Abdul Rahman Sudais yang baca Fatihah pelan, baca bismillah pelan ni, mai ke Malaysia, dia terpa picum tangan. Tapi dia marah. Pening. Tapi kalau dia faham isu ni, tak ada masalah. Kita buat lagu kita dah buat selalu. Tak ada apa. Dia buat, dia ada sandaran dia. Dia pergi kat dia lah. Tapi dia marah dia, dia kata macam-macam kat dia pasal apa. Kita suka nak cari, bagi orang Islam ni bergaduh. Jangan macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mukadimah kita baca tadi, sahabat-sahabat ni sifat mereka, apa dia? Sifat baik mereka. Saya sebut dua tadi, apa dia? Husnuzan dengan lapang dada. Apabila Abdullah bin Mas'ud, orang main refer dekat dia, orang rojok dekat dia, beritahu tentang siapa tadi? Apa hal dengan dia ni tadi ni? Yang pergi report kat dia ni, pasal apa? Pasal Uthman bin Affan semayang Zuhur Asar dengan Aisyah, dia buat tamam, dia buat 4-4-4. Sedangkan Nabi, Abu Bakar, Umar buat 2-2-2. Bila habaq dekat Abdullah bin Mas'ud, dia kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata yang tu dulu. Tapi last sekali dia kata apa? Dia kata mudah-mudahan. 2 ke 4 ke, mudah-mudahan diterima Allah. Lapang dada. Dia tidak ambil martun, piduk katok kepala. Uthman bin Affan, dia kata dia ni yang panjang duk ikut daerah. Dia ni Wahabi. Dia tak kata lagu tu. Dia tak bagi satu gambaran bagi orang yang dengar ni takut dekat Uthman bin Affan. Dia tak kata lagu tu. Sebaliknya, dia terang bagi orang faham. Okay? Dia kata mesti ada hal. Uthman buat macam tu mesti ada hal. Yang kemudiannya, orang dapat tahu pasal apa Uthman buat lagu tu. Maka Ali bangkit mempertahankan dia. Ali kata apa? Uthman memang dia buat Zuhur, Asar dengan Aisyah. Dia buat 4-4-4. Tak macam Nabi, tak macam Abu Bakar, tak macam Uthman. Dalam satu syarah hadis dia kata apa? Uthman bukan bila buat haji dia buat 4 dah. Zaman awal dia, dia buat 2. Ikut macam mana Nabi, macam Abu Bakar, macam Umar. Tapi akhir-akhir tu, dia buat 4. Pasal apa? Ali kata pasal dia nak duduk lama selepas daripada haji. Dia nak bermukim di situ. Sebelum dia balik ke Madinah. Maka dia tak layak untuk buat sembahyang qasar. Itu alasan dia. Jawapan itu, apa yang Sayyidina Ali pertahan Sayyidina Uthman itu, menunjuk kata sahabat mempunyai sifat apa? Lapang dada. Dia berlapang dada dengan apa yang dibuat oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Baik, cuba kita baca di sini. Dan ada mazhab yang tiada memasukkan bismillah di dalam ayat Fatihah. Maka dia tak nyaringkan bismillah pada sembahyang yang nyaring. Maka sekalian mazhab itu ada cukup alasan dan dalil mereka sangat sempurna. Itu dia, dia nak beritahu. Jangan kalut menyalahkan orang. Tengok apa dalil mereka. Begitu. Maka pada bab ini, menyebutkan dalil bagi orang yang tiada menyaringkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil yang dipegang oleh siapa? Yang dipegang oleh Mekah Madinah. Yang Bismillah mereka tidak dinyaringkan. Jom kita tengok apa hadis dia. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu qal, sami'ani abi wa ana fi salah aqulu bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan daripada anak Abdullah bin Mughaffal, iaitu anak satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, telah didengar oleh bapa aku yang bernama Abdullah bin Mughaffal. Abdullah Mughaffal, sahabat Nabi. Satu hari dia dengar anak dia sembahyang. Padahal aku dalam sembahyang nyaring. Aku baca dengan nyaring akan Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita. Abdullah bin Mughaffal, sahabat Nabi. Tiba-tiba anak dia sembahyang dalam rumah dia. Anak dia sembahyang baca Fatihah Bismillah derat. Sedangkan dia Rahman Sudai sembahyang. Dia baca pelan. Tiba-tiba anak dia Bismillah derat. Sudah tak sama dengan dia. Ini cerita yang jadinya macam tu. Bila saja anak dia baca Fatihah Bismillah derat, apabila didengar oleh bapa aku akan bacaan aku yang menyaringkan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia pun sangat marah akan aku. Marah dia. Dia ni marah. Apa ni? Dia kata, apa hang duduk baca derat macam ni? Faqala li ay bunayya iyyaka wal hadath. Ha, dia main macam ni pula. Maka kata bapakku kepada aku dengan marah, wahai anakku, jauhkan diri engkau daripada bid'ah ini. Ha. Kita dalam masyarakat kita menghadapi dua keadaan ini. Satu geng marah sungguh dengan Wahabi ni. Hak satu geng ni Wahabi sungguh. Sampai nak baca Yasin malam Jumaat pun tak boleh. Kita dua ada ni di antara ni. Hak ni ekstrim kot ni, hak ni ekstrim kot ni. Walhal dua-dua ni tak sah ekstrim lah. Apa salah nak baca Yasin malam Jumaat? Memang tak ada hadis suruh baca Yasin malam Jumaat. Tapi nak baca Yasin, Yasin tu Quran. Bacalah malam mana pun, malam Jumaat ke malam apakah. Daripada dia tak baca langsung. Cuba fikir lagu tu, dia kendok lah sikit. Hadnu pun serupa lah. Sampai, ish, penat tuan-tuan kalau dengar, penat. Tuan-tuan buka YouTube, terus masuk hospital. Masuk YouTube, tengok ni, dua pihak ni punya jadi hal ni antara dua pihak ni. Allahu Akbar, duka cita kita ni. Apa ke benda yang hidup berkelahi ni dalam YouTube ni? Marah sampai bergegak-gegak. Geng Habli Inu pun marah sampai bergegak-gegak. Isu kecil aja, isu apa? Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim. Isu tu aja. Lepas semayang, saya di kolej Islam dulu pun itu apa? Kira nasyid. Lepas semayang lah. Habis semayang ni sementara nak pergi makan di dewan makan tu, ilahi lastu lil firdaus. Hak satu suruh buat. Dia kata apa? Dia kata itu syair Imam Syafi'i. Wallahu a'lam betul tak betul. Tapi dia kata lagu tu. Hak satu lagi pula, kata bid'ah. Saya kata siapa yang buat ni syirik. Ambil lagu tu pula dah. Ya Allahu Akbar. Dia kata mana boleh. Tuan-tuan pernah tengok dalam YouTube. Balik tengoklah kalau tak tengok lagi. Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Itu kalau kita baca potong-potong. Wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahlan. Aku ni bukan ahli. Aku ni tidak layak masuk dalam syurga-Mu. Wala aqwa ala naril jahil. Tapi aku tak kuat untuk nak tahan api neraka-Mu. Satu ni pi tafsir macam mana? Dia kata kita ni disuruh minta masuk syurga. Pi duk menyanyi kata aku tak layak masuk syurga. Apa ni dia kata? Syirik. Marah pula. Kita ni tengok terempun atas bangku ni. Apa sampai jadi macam ni? Topik yang tidak sepatutnya pergi jadi berkelahi. lagi besar punya isu dok ada banyak, ya pidok teropong isu ni, pidok jadi hal ni apa benda. Mak satu lagi pula jawab pula. Ni dia kata haduk mengaji tak habis, mengaji tak habis pula. Dia kata dekat orang haduk marah ni tadi. Mengaji tak habis. Ini syair Imam Syafi'i. Hang tahu ke Imam Syafi'i ni siapa? Hang tu dijawab lagu tu pula. Haduk mengaji ni penat. Haduk berbalah ni depan ni. Haduk mengaji ni penat lalat. Aku confused dia kata malas aku lah. Aku tak semayang boleh baca. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Otak kita ni celek macam pagi mau fikir apa? Fikir macam mana Nabi fikir. Fikir nak menyatukan umat. Macam mana aku nak bagi orang Islam ni jadi kawan semua. Bersih hati, berlapang dada. Yang tu yang kita nak kena fikir. Macam mana 1000 jalan kita kena cari nak bagi kita ni berkawan. Bukan cari jalan macam mana nak berkelahi. Cari jalan macam mana nak jadi kawan. Satu orang tunjuk muka macam tak suka kat kita, kita pergi dekat dia, bagi dia suka kat kita. Kita tak mahu tunjuk tak suka kat dia. Kalau semua orang boleh ingat macam tu, alhamdulillah tuan-tuan, orang Islam jadi kuat. Orang Islam jadi kuat. Bila naik Presiden Mesir hak baru ni, apa ucapan sulung dia? Dia kata apa? Dia kata dia menjadi presiden kepada seluruh rakyat Mesir, Islam dan Kristian. Dia kata. Terus. Dia hari ini menjadi presiden Mesir, presiden kepada semua orang yang memilih dia dan yang tak pilih dia. Dia kata. Ucapan sulung, damai macam tu. Nak bagi tahu kata apa? Hati dia bersih. Yang dia nak bawa kepada rakyat Mesir ni apa dia? Satu Mesir baru. Mesir baru ni apa? Mesir yang nak menjadi sebuah negeri baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Mesir nak jadi sebuah negeri yang baik, yang menjaga hal ehwal kebajikan semua orang dan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doa bagi dia berjaya menjadikan bumi Mesir ni sampel negeri kepada seluruh dunia. Dia pun bukan kecil anak tuan-tuan. Dia dengan doktor, dengan apa dia, ditambah dengan doa kita, Allah bantu dia insyaAllah. Kita nak doa lagi, tak doa lagi. Satu bumi yang boleh ditonjolkan pada mata dunia, yang mana negeri itu ditadbir secara Islam. Tak doa lagi. Buat masalah ni, bahawa ada dua orang pemimpin. Dia dan juga Ismail Haniyeh. Dua orang pemimpin yang memimpin negara yang hafaz Quran. Lah ni. Kalau sekiranya mereka berjaya, macam Haniyeh ni teruk, dia duduk kena tanya dengan apa nama Yahudi ni, penat dia. Duk kena lagi dengan sama-sama Palestin duk lawan dia. Dia penat. Ni Mesir ni. Satu-satunya harapan untuk kita dalam masa terdekat ni. Untuk ditampilkan satu negara yang menjalankan Islam di dalam negeri dia, yang membawa kepada keharmonian dalam negara, yang boleh diambil contoh oleh satu dunia. Kita nak yang tu. Yang boleh tolong dia, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Satu kemenangan yang nak kata luar jangka pun tak, nak kata jangka pun tak. Suspend punya kemenangan. Dan dia betul-betul mempunyai iltizam dan komitmen yang tinggi. Dia nak tunjuk kata Islam ni baik untuk semua. Mudah-mudahan dia berjaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Lah ni masalah kita apa? Tak ada sampel. Tak ada sampel yang boleh ditunjuk. Kata ninja Islam bila mentadbir, harmoni dia macam ni. Aman dia macam ni. Rezeki melimpah ruah dia macam ni. Yang ni diharapkan. Bumi Mesir adalah bumi anbiya. Mungkin sudah sampai masa Allah nak bagi satu contoh kepada semua orang satu dunia melihat dia. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian dia kata apa di situ? Bapa dia tegur anak dia apabila anak dia baca Fatihah bismillah berat. Maka katanya kepada aku, kata anak dia ni dengan marah, wahai anakku, jauhkan dirimu daripada bid'ah ini. tiadalah aku suka seseorang membikin perkara bid'ah ini, pak dia ni, cengih. Dia kata, jangan duk buat benda yang Nabi tak buat. Aku tak suka benda ni, dia kata. Dan sehabis-habis benci aku akan dia. Kerana mendatangkan barang yang tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendirian dia. Dia bagi dia ibadat tidak boleh ada unsur-unsur tokok tambah. Kalau Nabi sembahyang bismillah tidak baca kuat, hang jangan duk memandai pi duk baca Fatihah bismillah kuat. Begitu. Sambung hadis tu. Qala. Sambung hadis tu qala. Mana dia tadi? Walam ara ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana abghadha ilaihi alhadath bil Islam, ya'ni minhu. Kata anak Abdullah bin Mughaffal, tiadalah ada aku lihat akan seorang pun daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada lebih benci dan tidak suka kepadanya, yakni kepada bid'ah di dalam Islam itu, lebih daripada bapa aku Abdullah bin Mughaffal. Itu dia. Anak dia kata dalam kalangan sahabat Nabi tak suka kepada tokok tambah dalam hal agama. Tapi dia kata dalam ramai-ramai sahabat Nabi yang tak suka ni, bapa aku ni lagi ekstrim. Dia kata dia tak suka kepada benda ni. Dia tak suka. Han jangan mai duk panggil dia pergi baca Yasin malam Jumaat. Dia tak mahu. Han jangan mai duk panggil dia pergi tahlil rumah orang mati. Dia tak mahu. Ini bapa dia ni. Dia kata memang di kalangan sahabat Nabi, bapa aku ni memang dia betul-betul hardcore. Dia tak mahu benda ni, dia tak mahu. Tak boleh tolak ansurnya. Maka ditegahnya aku mendatangkan bismillahirrahmanirrahim pada Fatihah itu. Bukanlah dengan semata-mata fikirnya. Bahkan ada alasan yang cukup baginya. Ni anak dia kata. Aku tahu bapa aku larang aku baca bismillah berkah ni. Bukan dia memandai. Dia kata. Tapi bapa aku ada hujah dia. Dia kata. Bahkan diiringnya tengah-tengah itu dengan hujah dan dalil. Ha ni. Pak dia. Dia larang anak dia jangan buat macam tu. Dia bawa mai dalil hadis kepada anak dia. Qala. Kata hadis tu. وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر وعمر ومع عثمان. Pak dia kata dekat dia, kata Abdullah bin Mughaffal, bapa budak ni, sesungguhnya aku sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sembahyang dengan sahabatnya dan juga mentuanya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, aku sembahyang bersama Umar Al-Khattab, aku sembahyang berserta dengan sahabatnya, khalifahnya dan juga menantunya yang bernama Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan, menantu Nabi. Tuan-tuan, apa gelaran kepada Sayyidina Uthman bin Affan apa dia? Zun-Nuraini. Sayyidina Uthman dipanggil Zun-Nuraini. Nur makna dia satu cahaya. Nuraini maknanya dua cahaya. Zu An-Nuraini maksudnya orang yang memiliki dua cahaya. Pasal apa dipanggil dia ni orang yang memiliki dua cahaya? Pasal dia menikah dengan dua anak Nabi. Ha ni yang kata Sayyidina Uthman yang kita ceritakan kisah dia tadi ni, kena fitnah, kena gasak sampai akhirnya kena bunuh. Pada hari kena bunuh dia saja pakai seluar. Pasal apa? Pasal dia takut masa orang bunuh dia terselak aurat dia. Pada hari dia kena bunuh, dia puasa. Pada hari dia kena bunuh, duk peluk Quran yang dia bukukan 30 juzuk. Pada hari dia kena bunuh, bini dia yang mempertahankan dia putih semua jari. Uthman bin Affan ini, rupa-rupanya menantu Nabi, bahkan menantu yang menikah dengan dua anak Nabi. Mula-mula dia menikah dengan Ruqayyah, anak Nabi. Ruqayyah. Bila mati Ruqayyah ni, Nabi sayang dekat Uthman ni. Bila mati Ruqayyah, Nabi tak mau lepas Uthman ni. Nabi semawa anak dia seorang lagi, Ummu Kalsum, untuk dijadikan isteri Nabi, ganti kepada Ruqayyah yang mati. Orang macam ni sangat-sangat disayangi oleh Nabi, patutkah dituduh dia dengan tuduhan yang kita sebut empat tadi? Nampak? Tapi keadaan konflik politik yang berlaku pada masa itu menghalalkan segala-galanya. Dia menghalalkan segala-galanya macam ini lah. Kerana politik. Satu tok guru yang dihormati, dicerca. Pasal apa? Pasal politik. Bukan ada pasal apa pun. Dicerca. dihina, di oh tuan-tuan, takut kadang-kadang tengok orang jahil duk menulis ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sayyidina Uthman bin Affan, dia dipanggil Zun-Nuraini, orang yang memiliki dua cahaya. Pasal apa? Pasal dia menantu Nabi yang menikah dengan dua orang anak Nabi. Ruqayyah, Ruqayyah mati, dia menikah dengan Ummi Kalsum. Dua anak Nabi yang menjadi isteri dia. Baik. Dan kata Abdullah bin Mughaffal, aku semayang dengan Nabi. Aku semayang dengan Abu Bakar As-Siddiq. Aku semayang dengan Umar Al-Khattab. Aku semayang dengan Uthman bin Affan yang menjadi menantu Nabi, menikah dengan dua orang anak Nabi. Semua ni, dia kata, depa semayang, masa baca Fatihah, bismillahnya tidak berat. Kata Abdullah bin Mughaffal. Ni hang apa ni? Yang hampir duk baca bismillah berat ni. Ha, dia marah anak dia macam tu. Baik. Sambung hadis tu, dia kata falam asma' ahadan minhum yaquluha. Kata dia, maka tidak pernah aku dengar akan seorang pun, sama ada Nabi ataupun sahabat-sahabatnya yang disebutkan tadi, yang membaca bismillahirrahmanirrahim dengan deras. Maka manakala Nabi tidak buat begitu, khalifah-khalifah Nabi tidak buat begitu, maka itu pun tidak memperbuatnya, maka adakah kita pula nak pi buat benda bid'ah ini? Dia kata ke anak dia. Aku ni duduk semayang dengan Nabi. Aku tak pernah dengar Nabi baca bismillah deras ketika baca Fatihah. Nabi dah wafat, Abu Bakar naik. Aku tidak pernah dengar Abu Bakar dalam sembahyang dia, dia baca Fatihah bismillah deras. Aku tidak pernah dengar Umar baca bismillah deras. Aku tidak pernah dengar Uthman baca bismillah deras. Ya hang hari ni nak pergi baca deras ni mai kok mana? Dia pergi kata begitu. Terus lagi kita pun nak pelan jawab kan, jangan lagi. Tak habis lagi baca, tak habis lagi, nanti tak dulu. Amboi. Dandan tu, ha? Tapi ini hadis dia. Cengih ada hadis ni? Eh, saya kita dengar. Kerana saya tu lah Abdul Rahman Sudais tak baca deras. Cuy dah tengok hujah dia. Dia kata fala taqulha. Dia kata maka jangan engkau baca bismillah itu dengan deras. Ni Abdullah bin Mughaffal. Dia warning anak dia yang baca deras. Bismillah deras ni. Dia warning macam tu. Kerana menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menurut sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar itu. Dia kata kita ikut ni yang baca bismillah pelan ni Nabi buat, Abu Bakar buat, Umar buat, Uthman buat. Ini sahabat-sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata dia, "Idza anta sallaita faqul alhamdulillahi rabbil alamin." Dia kata, bahkan apabila engkau wahai anakku sembahyang, maka bacalah olehmu akan alhamdulillahirabbil alamin terus sehingga akhirnya. Very clear hadis ni. Hadis yang menjadi pegangan kepada mazhab Hambali. Mekah Madinah depa Hambali, bukan Wahabi. Hambali. Orang Malaysia pi kata depa Wahabi. Depa mazhab Hambali. Kata At-Tirmizi, hadis Abdullah bin Mughaffal itu hadis yang hasan. Saya kata. Habis. Masalah. Bismillah tiada nyaring apa hukumnya. Bacalah hadis dalam masalah tadi. Nescaya dapat tahu kita akan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada dinyaringkan pada sembahyang yang nyaring. Dan telah berkata Imam At-Tirmizi dan bermula amal atas hadis tadi di sisi kebanyakan ahlul ilmi daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada mereka ialah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan lain daripada mereka itu. Empat-empat sahabat khulafa' ar-rasyidin bismillah depa pelan. Termasuk dengan Nabi. Kata Imam At-Tirmizi macam tu. Baik. Dan mereka yang kemudian daripada mereka itu, daripada kalangan tabi'in pun sama. Dan dengan dialah berkata Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri ini dia juga ulama' mazhab. Tetapi mazhab dia tidak popular. Tetapi dia Imam Mujtahid. Dan Ibnul Mubarak. Dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Ishaq. Dan tiadalah memikir mereka itu akan menyaringkan bismillahirrahmanirrahim. Dan kata mereka itu, dan bacalah akan dia dengan tiada nyaring. Dia kata, itu kita faham. Mekah, Madinah, depa mazhab, Hambali. Hadis yang kita baca, hadis Abdullah bin Mughaffal yang garang tadi, itulah pegangan depa. Okey, salah ke depa? Tak salah. Lah nak tengok kita salah ke tak salah pula. Baik, dia kata bab fil jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Nak baca juga kan? Semuka lagi ya. Kalau tak baca, tak pergi balik duk mengkelan pula. Kan? Kalau baca, lambat sikit. Baca, tapi cara laju-laju. Okey, bab yang datang pada menyatakan perderas Fatihah dengan bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudaraku, apabila dibaca hadis itu, dapat kita hukum bahawa suruh nyaring bismillahirrahmanirrahim atas perkataan setengah daripada ulama yang mujtahidin. Hadis tadi dia kata kita faham dah. Bukan saja Nabi baca pelan, bahkan empat sahabat besar bismillah depa pelan, bahkan imam-imam besar seperti Ahmad bin Hanbal, Sufyan ats-Tsauri, Ibnul Mubarak depa baca bismillah pelan. Takat tu kata penulis kitab ni kita dah faham. Maka pada hadis dalam bab ini pula menunjukkan Nabi menyaringkan bismillahirrahmanirrahim. Dia mai pula. Satu hadis lagi ada merekodkan, ada mencatatkan kata Nabi biasa baca Fatihah dalam sembahyang yang baca kuat ni bismillah Nabi deras. Baik, cuba kita tengok. Maka dengarlah bunyi hadisnya. Kata dia Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bi bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai ia akan sembahyangnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu hadisnya. Okey, kata At-Tirmizi ini hadis tiadalah isnadnya begitu dipercayai pula dah. Dia baik lagu tu. Isnadnya tak berapa dipercayai, tetapi pada setengah muhaddisin sahih. Dia satu hadis yang dipertikaikan. Sebahagian ulama kata kalau tuan-tuan tengok balik di atas kitab sana tu, dia tulis apa last kali? Dhaif. Dia tulis hadis itu dhaif, dia kata. Tetapi di kalangan sebahagian ulama hadis, dia kata sahih. Ha, ini ceritanya. Jadi Imam Syafi'i menganggap hadis ini sahih. Maka dia suruh bismillah lah. Ha, tapi ini kedudukannya begini, dia kata. Bermula, kata Imam At-Tirmizi, bermula ini hadis. Hadis yang kata Nabi mulakan sembahyang dengan bismillah ni, tiadalah isnadnya begitu dipercayai. Tetapi pada setengah muhaddisin, di kalangan setengah ulama hadis, iaitu sahih, dia kata. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i akan ini hadis di dalam kitabnya Al-Umm. Imam Syafi'i pegang hadis ni. Maka dia kata bismillah terah. Okey, baik. Masalah, bismillah dinyaringkan apa hukumnya? Wahai saudaraku, nyaringkanlah bismillahirrahmanirrahim pada sembahyang yang nyaring. Dengan kerana ada beberapa alasan daripada hadis yang menunjukkan suruh yang demikian itu. Ini pendirian dalam mazhab Syafi'i. Suruh dekat. Kata At-Tirmizi dan sesungguhnya telah berkata dengan ini hadis oleh beberapa banyak bilangan daripada ahlul ilmi, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada mereka itu, ha, tuan-tuan tengok, di kalangan sahabat Nabi yang baca bismillah deras pula dah. Hak tadi hak baca pelan, siapa dia? Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Dia beritahu tadi. Ni di kalangan sahabat Nabi yang baca bismillah deras pula. Siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Abbas dan Abdullah ibn Zubair dan mereka yang kemudian daripada mereka itu daripada tabi'in. Hebat tak depa ni? Hebat juga. Hebat juga. Abu Hurairah bukan komen-komen orang, tuan-tuan. Abdullah bin Umar, bapak dia baca pelan, dia baca deras. Bergaduh dak Sayyidina Umar dengan anak dia bergaduh dak? Anak dia berimam dak dengan pak dia? Kita yang tak berimam. Depa cara masalah. Hang jumpa hadis ni, hang percaya kata hadis ni, hang ikut. Aku ni tak ada masalah. Yang sampai nak jadi bergaduh pasal apa? Ha, ini maksudnya pasal tak faham. Dan yang kedua pasal hobinya suka bergaduh. Hobinya suka bergaduh. Kalau tak bergaduh, dia kata tak syok. Bergaduh baru syok. Maka inilah yang berlaku dalam dunia akhir zaman ini. Di kalangan sahabat Nabi, dia beritahu. hak baca bismillah derah macam masa baca Fatihah dalam semayang yang baca derah ni, siapa dia? Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, juga orang-orang yang hebat. Dia kata, memikir mereka itu akan menyaringkan dengan bismillahirrahmanirrahim, dan dengan dialah berkata Imam Syafi'i. Dia kata, itu ceritanya. Tak ada masalah. Kan? Baik. Tapi ada orang kata balik, Allah, dah kita duduk di Malaysia, di Malaysia dah duduk baca derai, jangan pergi buat pelan pasal apa, iaitu bab lain pula. Yang tu bab lain. Derai pun tak apa, pelan pun tak apa, bergaduh tu yang tak boleh. Nampak? Baik, masalah. Bismillahirrahmanirrahim itu adakah daripada Fatihah? Di sini hendak dinakal perkataan Imam Syafi'i di dalam Al-Umm, di atas perbahasan hukum bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang ketujuh daripada Fatihah. Imam Syafi'i dia kira bismillah itu sebagai ayat Fatihah. Maka jika seseorang meninggalkan ataupun meninggalkan setengahnya, nescaya tiada memandaiakan dia oleh rakaat yang ditinggalkan dia daripadanya. Dia jadi imam. Dia start nanti adalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tentu Allahu Akbar tak habis. Dia bangkit rakaat yang kedua tadi. Maliki yaumiddin. Ia kena bunuh. Yang ni Wahbi pun tak, apa pun tak. Yang ni apa tak tahu. Ini. Macam jadi di satu tempat. Dia semayang subuh pagi jemaat. Baca ayat sajdah. Dia tak sampai lagi ayat sajdah tu. Dia baru baca lima ayat. Daripada alif lam mim tu dia baca. Baru lima ayat. Sujud dah. Sujud dah. Allahu Akbar. Sujud dah. Macam perah habis belakang ni. Eh awak dia sujud. Tak sampai lagi ayat ni. Sekejap dia bangkit. Dia sambung ayat 6, 7, 8 lagi tu. Rupanya dia salah konsep. Dia tak faham. Kata sujud sajdah tu kerana ayat sajdah. Bukan kerana surah sajdah. Dia faham kata, janji baca mana-mana ayat daripada surah sajadah, boleh sujud di mana-mana. Dia ni tak layak jadi imam. Kalau dia naik juga, pegang dia ikat di tiang masjid. Pasal dia tak faham, salah besar. Orang Arab kata khata'awi. Oh, dia kata ni salah cukup besar. Dia salah konsep daripada awal-awal. Sujud itu dipanggil sujud sajadah ataupun sujud tilawah. Sujud itu berlaku kerana ayat tu yang sebut sujud tu, bukan kerana baca surah tu. Kesilapan berlaku di situ. Ha, ini kita tak mahu jadi macam ni. Baik. So dia beritahu di sini, maka jika seorang meninggalkan mana-mana ayat daripada surah Al-Fatihah, dia tinggal walaupun satu ayat, rekaat dia tu tak pakai. Nescaya tiada memadai akan dia oleh rekaat yang ditinggalkan dia padanya. Kata Imam Syafi'i, dan sampai khabar akan daku bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia memulai bacaannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis mai kepada Abdullah bin Abbas, Nabi semayang, Nabi start dengan bismillahirrahmanirrahim. Dia kata, oleh kerana tu dia kata maka dia bismillahirrahmanirrahim di dalam semayang dia. Pasti ada riwayat mai dekat dia macam tu, dia kata. Dan kata Syafi'i, telah berkata Sa'id bin Jubair, bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang ketujuh. Kata Sa'id, dan telah membaca akan dia akan daku oleh Ibnu Abbas. Kemudian katanya, bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang ketujuh. Dia kata. Abdullah bin Abbas beritahu dekat dia, kata bismillah itu adalah satu daripada ayat dalam Fatihah. Maka oleh kerana dia termasuk di dalam bilangan tujuh ayat Fatihah, maka dia kena derah macam mana ayat lain derah. Kalau Alhamdulillahirrabbilalamin derah, maka Bismillahirrahmanirrahim juga kena derah, pasal dia duduk dalam satu surah. Itu hujah yang dipegang oleh Abdullah bin Abbas dan orang-orang yang sefahaman dengan dia. Kata Abdullah bin Abbas, maka hendaklah simpan akan dia bagi kamu, maka tiada aku keluarkan lagi bagi seorang dahulu daripada kamu. Ni dia kata, aku pesan ke hangpa benda ni betul-betul. Kalau semayang yang baca derah, bismillah mestilah baca derah. Dia kata pasal apa? Pasal Nabi habaq kat aku, bismillah itu satu ayat daripada Fatihah. Hangpa simpan benda ni baik-baik, jangan duk lupa. Maknanya dia tegas tak tentang benda tu? Dia tegas. Dan apa yang diberitahu oleh Ibnu Abbas ini menjadi pegangan Imam Syafi'i. Kesimpulan dia apa dia tuan-tuan? Derah pun tak salah. Baca pelan pun tak salah. Bismillah tu kena baca. Yang tu aja. Sama ada nak lerai, nak pelan. Itu ada dua riwayat mai. Satu riwayat kata Nabi baca pelan. Satu riwayat kata Nabi baca lerai. Mana pun tak salah. Kata Imam Syafi'i bahawasanya Abu Hurairah adalah ia memulai sembahyang dengan Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah yang meriwayatkan berapa banyak hadis ni. Dia sendiri kalau jadi imam, bismillah dia ketika baca Fatihah deras di dalam sembahyang yang baca deras. Begitu. Kata Syafi'i bahwasanya Anas bin Malik berkata ia telah sembahyang Muawiyah di negeri Madinah akan satu sembahyang, maka dinyaringkan bacaannya, maka membaca dia akan bismillahirrahmanirrahim bagi Fatihahnya. Dia kata Muawiyah pun baca bismillah deras di dalam Fatihah ketika sembahyang yang baca deras. Begitu. Nah, dan begitulah seterusnya. Tuan-tuan tengok bawah tu. Bismillah yang terlupa membacanya berserta Fatihah apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan jika lupa satu orang membaca Bismillahirrahmanirrahim dan dibacanya Alhamdulillahirrabbilalamin sehingga habis Fatihah, nescaya wajib atasnya ulang balik bacanya daripada mula. Dia terlupa Bismillah. Pasal apa? Dia pergi di Mekah duk mengaji sana lama, misalnya dia balik-balik mai, dia buat lagu tu. Bukan ini bukan persoalan baca pelan tak. Dia tak baca terus. Bismillah tak baca terus. Kalau dia baca pelan tak apa lagi, sembahyang dia tak payah ulang. Tapi dia tak baca terus, dia terlupa. Habis-habis iftitah terus alhamdulillahirabbil alamin. Satu pi dah rakaat kedua baru teringat, tadi aku terlupa nak bismillah dalam Fatihah tadi. Apa jadi rakaat tu? Kata Imam Asy-Syafi'i, rakaat itu tak terpakai. Jadi rakaat kedua dikira rakaat pertama. Nampak mata kasar macam dia sembahyang 3 rakaat maghrib. Tapi nampak mata kasar macam dia sembahyang 4 rakaat maghrib, tetapi dia sebenarnya 3 saja. Pasal 1 rakaat Fatihahnya tak bismillah. Itu kata Imam Syafi'i. Maka jadilah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin sehinggalah mendatangkan dia akan itu surah. Itu sebagai satu benda yang mesti kena ulang balik. Kata Syafi'i, dan tiada memadai akan yang sembahyang itu bahawa baca bismillahirrahmanirrahim kemudian daripada baca alhamdulillahirrabbilalamin, dan tiada memadai dibaca di tengah-tengahnya. Dia terlupa. Dia dah takbir Allahu Akbar, doa iftitah. Habis doa iftitah dia terus alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Teringat tak baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim balik. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka, dia pergi sambung tengah lagu tu. Dia kata, Imam Syafi'i kata tak boleh. Terlupa bismillah, start from the beginning sampai habis balik. Dia tak boleh tengah pergi masuk pun duduk, tak boleh. Tak boleh macam tu, kata dia. Dan tiada memadai dibaca di tengah-tengah. Maka apabila dimulai baca daripada tengah Fatihah, pastilah ulang kembali baca daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dimulai Fatihah, yakni Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka maulah dihantar tiap-tiap huruf pada tempatnya. Tu. Dia bagi last punya warning tu. Dalam duk baca benda-benda rukun qauli dalam sembahyang ni, tolong sebutan bagi elok. Tadi baru satu sahabat mai jumpa, dia kata, "Ustaz, taman kami ada Arab seorang." Dia kata, "Belah ni pun terbayang. Taman kami ada satu Arab. Dia ni lecturer dekat apa universiti USM di Transkrian. Dia duduk dalam taman sama dengan ini. Bila dia naik jadi imam, kira semua orang dengar clear." Dia kata, "Dia Allahu Akbar." Dia begitu. Allahu Akbar. Allah, saya kata betul kan Arab? Arab celuk kot. Dia kata, kalau Arab betul, dia mesti sebut Allahu Akbar. Kalau Turki, betul. Turki, dia kap dia boleh jadi cak. Turki kot hampir tuduh kata dia Arab. Kata Turki, muka, kulit dia apa semua, hampir kata dia Arab. Arab mesti sebut Allahu Akbar. Tak ada Arab sebut Allahu Akbar. Tak apalah, dia kata Arab ke Turki tak pentinglah. Yang penting dia sebut Allahu Akbar. Dia kata macam mana? Macam mana ikat dia di tiang masjid lah. Kalau dia nak naik jadi imam, tak boleh. Kalau dia balik di kampung dia semua Akbar punya geng. Dia boleh jadi imam. Dia boleh menjadi imam pasal apa? Pasal mungkin bangsa dia. Bangsa dia tak boleh sebut, tak boleh nak pronounce kaf. Ak, tak boleh. Dia duduk di licor. Duduk ach, ach, ach. Seratus orang mai temu duga nak jadi imam, seratus-seratus Allahu Akbar. Dia pergi jadi imam dalam geng Akbar ni boleh. Tapi kalau dia nak mai jadi imam di padang temusu, tak boleh. Pasal apa? Pasal kita sebutan kita lebih fasih daripada dia. Apatah lagi, takbiratul ihram itu rukun qauli. Tak boleh tolak langsung. Kalau dia nak naik, dah kaki dah. Pergi dia jatuh, orang lain naik cepat-cepat. Tak boleh. Orang macam ni tak boleh jadi imam kepada orang yang baca fasih. Tak boleh. Okey? Kalau dia naik juga, semayang dia tak sah. Sebab sebutan dia tu tak kena. Dia hanya boleh lepas diri dia saja. Tidak boleh carry passenger. Dia ibarat orang ada L. L naik motor tak boleh carry orang. Contohnya. Kan? L boleh carry ya? Dulu tak boleh. Dulu kalau L, L lah naik seorang. Naik dua, salah. Kan? Ataupun naik basikal. Naik basikal tak boleh carry orang. Kalau dulu. Tahun 70-an dulu, kalau naik basikal, naik dua orang, sampai depan balai, turun seorang. Seorang buat kayuh bilang gelap, dia ni buat lari laju sikit, naik balik. Lepas pada balai, naik balik. Pasal apa? Respek balai polis. Bagus. Pasal apa? Ada juga respek. Daripada hak budak-budak lah, polis roadblock, dia bilang lah. Dulu, respek. Dia kata balai-balai hantur-hantur. Dia ni pun turun. Dia ni dayung gerik dia pergi. Sorang-sorang depan tu. Sampai lang gelap tunggu duduk tampak nyamuk tunggu dia ni main. Naik balik dua balik. Respek itu pun dah cukup. Kan? Ha, ini cerita dia. Jadi bagi kes orang yang sebutan benda-benda yang disangkut. Kan ada lagi satu. Sami'allahu limal hamidah. Ni pun ada satu geng. Banyak masjid nanti duduk jumpa benda ni. Sami'allahu limal hamidah. Duduk limal-limal. Kita dengar dia memulai dalam perut ni. Isyawak dia ni duduk limal-limal ni. Liman. Sami'allahu liman hamidah. Lam mim nun. Liman hamidah. Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Bukan sami'allahu liman. Tak betul. Tapi ada orang pergi sebut macam tu. Kan? Orang-orang macam ni perlu diperbetulkan. Benda ni masalah bila dah jadi hafalan, dia susah nak buang. Dia hafal yang masa umur dia 7-8 tahun dulu ni. Sampai dah tua, tentu orang pergi habang salah. Oh, susah lah. Lepas orang tegur tu, betul. Sami'allahu liman hamidah. Malam esok, limal mai balik. Limal mai balik, pasal apa? Berpuluh tahun dia duduk sebut macam tu. Ha, so, masa kita nak menghafaz, pastikan hafazan kita betul. Supaya dia tak bawa sampai bila-bila. Nah, wallahu'alam. Minta maaf tuan-tuan, masa kita ambil terlebih. Lepas ni dia tanya, dia masuk fi iftitahil qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Tertangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilu shalihat. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي